cinta dalam dirimu. Tak pernah kau sadari ketulusan hatiku. Mungkin memang tak ada cintamu kepadaku. Bayangkanlah kau menjadi aku, takkan sanggup ku menahan sakit di hatiku. Mungkin hatimu tak bisa ku miliki. Mungkin hatiku tak ingin kau miliki. Aku ikhlas melepasmu karena memang ini aku miliki. Mungkin hatiku tak ingin kau miliki. Aku ikhlas melepasmu karena memang ini jalan yang terbaik. Sudah, sudahlah cukup sampai di sini.